السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan pembahasan matan Abi Syuja' atau matan Al-Ghayah wa Taqrib, di pertemuan yang lalu ma'asirul muslimin, poin yang terakhir kali kita baca adalah perkataan muallif Al-Qadi Abi Syuja' rahimahullahu ta'ala, wa la yu'fa an syai'in minan najasah, tidak dimaafkan dari sesuatu yang najis, illa liyasiru minad dam wal qaih, kecuali sesuatu yang sedikit dari darah ataupun dari nanah. Wa ma la nafsa lahu sa'ilatun idza mata fil ina, dan serangga yang tidak memiliki darah yang mengalir apabila mati di dalam bejana. Ini perkataan Al-Qadi Abi Syuja' rahimahullahu ta'ala. Tentunya kita sudah membacakan riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala an, bahwasanya beliau radhiyallahu anhu pernah memecahkan bisul atau jerawat yang ada di wajahnya sehingga mengeluarkan darah dan beliau tidak mengulang salatnya. Ini yang dijadikan dalil oleh Syekh Majid Al-Hamawi di dalam menjelaskan perkataan Qadi Abi Syuja' bahwa sesuatu yang sedikit baik itu berupa darah ataupun nanah dimaafkan. Artinya dimaafkan, ini tidak mempengaruhi atau tidak merusak salat seseorang kalaupun hal itu menempel misalnya di wajahnya atau di tangannya dan atau di bagian tubuh yang lainnya. Kemudian beliau berkata, wa ma la nafsa lahu sa'ilatun idza mata fil ina. Begitupun yang masuk kategori dimaafkan adalah hewan-hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir, ya. Seperti misalnya lalat atau belalang, itu kalau kita sembelih itu tidak ada darah yang keluar. La nafsa lahu sa'ilah. Maka yang seperti ini pun dimaafkan. Berdasarkan hadis yang tentunya sudah sering kita dengar, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza waqa'a dzubabu fi syarabi ahadikum." Apabila ada lalat yang jatuh ke dalam makanan atau minuman salah seorang dari kalian, falyagmishu kullahu, maka hendaknya dia menenggelamkan atau memasukkannya ke dalam air, ya, yang mana lalat itu jatuh ke dalamnya. Thumma liyanzi'hu, kemudian hendaknya setelah dimasukkan semua, dicelupkan semuanya, hendaknya dibuang. Fa inna fi ahadi janahaihi da'an wa fil akhar shifaan, karena sesungguhnya di satu bagian sayapnya ada obat dan di bagian sayap yang lainnya ada penyakit. Artinya ada obat, ada penyakit, dan ada penawarnya di salah satu bagian dari sayap lalat. Begitupun dalam riwayat yang lain, zada Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban, innahu yattaqi bijanahihi alladhi fihi da, sesungguhnya ketika hewan itu jatuh, ya, lalat itu jatuh ke dalam makanan atau minuman atau misalnya kuah seperti sop atau bakso dan lain sebagainya, dia berusaha melindungi dirinya dengan sayap sebelah kirinya. Oleh karenanya kenapa dicelup, dimasukkan ke dalam, agar sayap sebelah kanannya pun ikut masuk dan bersentuhan dengan air, sehingga racun yang ditinggalkan oleh sayap sebelah kiri dinetralisir oleh racun oleh obat yang ada di sayap sebelah kanan. Dan ini tentunya bisa kita lihat di hari ini kita hidup di zaman medsos, di zaman internet, tinggal diklik saja. Ya, mukjizat Nabi kaitan dengan lalat. Akan muncul artikel, baik itu berbahasa Arab atau berbahasa Indonesia dan bahasa-bahasa yang lainnya, yang menjelaskan tentang keajaiban lalat yang sudah disinggung oleh Nabi 1400 tahun yang lalu. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Al-Qadi Abi Syuja' rahimahullah melanjutkan penjelasannya. Wal hayawan, hewan-hewan itu kata beliau, kulluhu tahir, seluruhnya adalah suci. Karena memang hewan-hewan itu diciptakan untuk manusia. Dan diantara kesempurnaan maksud bahwa hewan itu diciptakan untuk manusia, Allah jadikan hukum asalnya suci. Hukum asal segala sesuatu itu suci, kecuali yang telah diberikan hukum najis oleh syariat. Hukum asalnya semuanya suci, kecuali yang ada dalil, ya, yang telah datang dalil dari Quran dan Sunnah bahwa itu najis. Wal hayawanu kulluhu tahirun. Hayawan, hewan seluruhnya suci. Ya, karena sekali lagi hewan-hewan itu diciptakan untuk manusia, min ajli al-intifa', untuk dimanfaatkan. Kalau dia najis, bagaimana bisa dimanfaatkan? Illal kalba wal khinzir, kecuali anjing dan babi. Tentunya kalau anjing ya berdasarkan hadis, apa itu, hadis Hirrah namanya ya. Ada hadis Hirrah, hadis Abu Qatadah kalau saya tidak salah, itu bahwa Abu Qatadah datang ke rumah salah seorang keluarganya, lalu beliau meminta air untuk berwudu, lalu airnya dijilat oleh kucing, ya, dijilat, minum kucing dari air tersebut, dari bejana tersebut, lalu Abu Qatadah menggunakannya untuk berwudu. Maka keluarganya berkata, bukankah air itu sudah dijilat oleh kucing? Artinya seolah-olah dia memahami, ya, sebagaimana kalau bejana dijilat anjing, airnya harus ditumpahkan, lalu bejananya dicuci sebanyak 7 kali, ulahunna biturab, yang pertama menggunakan tanah dalam satu riwayat. Maka Abu Qatadah berkata, tidak, Rasulullah bersabda, innaha minat tawafina alaikum. Sesungguhnya kucing itu adalah hewan yang biasa ada di sekitar kalian, berkeliling-keliling, dan sesungguhnya dia tidak najis. Artinya berarti anjing najis, kan begitu. Berarti anjing najis. Begitupun dalam hadis yang Masya Allah sangat sering kita dengar, Rasulullah bersabda, tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalb an yaghsila sab'a marratin ulahunna biturab. Ya, Rasulullah bersabda, bersihkanlah bejana-bejana kalian apabila air minum darinya, dari bejana tersebut, ya, hendaknya dia mencucinya sebanyak 7 kali, yang mana salah satunya adalah dengan menggunakan, atau yang pertamanya dengan menggunakan turab. Apa itu turab? Tanah, ya, menggunakan tanah. Ini menunjukkan najis. Kalau tidak najis, tidak mungkin airnya diperintahkan untuk ditumpahkan, dan tidak mungkin bejananya diperintahkan untuk dicuci sampai 7 kali. Ini menunjukkan dalla ala najasatil kalb, yang menunjukkan najisnya anjing. Lalu dikatakan di sini, wal khinzir, begitupun babi, ya. Dalam ayat Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kulla ajidu fima uhiya ilayya muharraman, Allah katakan, lalu illa ayyakuna maitatan aw lahmal khinzir, kecuali dalam bentuk bangkai, bangkai itu adalah haram, dan daging, apa namanya, babi. Kalau anjing itu dalam beberapa kondisi yajuzul intifa, bisa saja kita manfaatkan, contohnya untuk hirasah, hirasatul harf, untuk menjaga kebun atau apa sawah misalnya, Atau yang kedua untuk misalnya lisayt. Lisayt untuk berburu. Banyak ya di beberapa daerah di Sumatera itu banyak berburu dengan menggunakan anjing. Kalau ini dalilnya para ulama, kalau sesuatu ya sesuatu yang boleh dimanfaatkan dalam beberapa kondisi seperti anjing itu najis. Ya, apalagi yang tidak bisa dimanfaatkan seperti babi yang jelas-jelas aglaz adalah lebih buruk kondisinya daripada anjing. Oleh karenanya di mazhab Imam Syafi'i disamakan antara hukum anjing dengan babi. Walaupun kalau kita lihat nasnya ya, yang ada nasnya ya anjing. Yang ada nasnya anjing ya. Rasulullah bersabda tahuru idza ina ahadikum idza walagha fihi al-kalb. Bersihkanlah bejana kalian apabila minum darinya anjing. Yang ada nasnya adalah anjing ya. Walaupun para ulama mengkiaskan babi kepada anjing. Di sini dikatakan ma'asyiral muslimin li'annahu la yajuzul intifa'u bihi wa hadha ghairu musallam. Dan karena babi ya kenapa disamakan hukumnya dengan anjing, karena dia la yajuzul intifa', ya tidak bisa dimanfaatkan dan dia lebih buruk kondisinya daripada anjing. Kalau anjing saja hukumnya najis, maka babi pun mengambil hukum yang sama kata para ulama. Walaupun kalau kita lihat dalam kitab Kifayatul Akhyar dikatakan kalau sekedar hujahnya, kalau sekedar dalilnya tidak bisa dimanfaatkan, tidak semua yang tidak bisa dimanfaatkan itu otomatis najis. Oleh karenanya dikatakan wa hadza ghairu musallam li'anna al-hasharat kadzalika wa hiya tahirah. Banyak kok yang lain yang tidak bisa dimaafkan tapi suci ya. Lalu di sini dikatakan wa naqala Ibnul Munzir al-ijma' ala najasatihi wa fihi nazar. Dan telah dinukil ijma oleh Ibnul Munzir bahwa babi itu najis menurut ijma. Wafihi nazar. Tapi ini harus diteliti lagi benar atau tidak. Li'annahu hukiya an Malik wa Ahmad taharatihi. Karena ada riwayat dari Malik dan Ahmad bahwa babi itu suci. Artinya jangan dibilang ijma. Ya para ulama masih berdebat tentang masalah ini. Walihada qala an-Nawawi inna dalalata najasatihi dha'ifah. Sesungguhnya dalil yang menunjukkan najisnya babi, misalnya walaupun ya pendapat yang muktamad di mazhab Imam Syafi'i adalah najis. Tetapi kata beliau dalalah dalil, kalau dari sisi dalilnya lemah yang mengatakan bahwa babi itu najis. Ya artinya tidak bisa semata-mata kita katakan babi itu la yuntafa'u bih maka dia najis, tidak bisa dimanfaatkan maka dia najis, tidak bisa semata-mata seperti itu kata para ulama ya. Kalau keharamannya ya jelas keharamannya sepakat para ulama, tetapi yang diperdebatkan adalah antara jumhurul ulama misalnya dengan Imam Malik adalah permasalahannya adalah najis atau tidak najis ya. Tentunya yang lebih hati-hati kita menghindarinya ya, dan mencucinya. Walaupun nanti masalah mencucinya berdebat lagi. Apakah cara kalau memang anjing itu, kalau memang babi itu hukumnya disamakan dengan anjing, lalu bagaimana cara mencucinya? Kalau di mazhab Imam Syafi'i, cara mencucinya disamakan dengan anjing. Karena memang dia hukumnya disamakan, maka cara mencucinya pun disamakan. Walaupun nanti banyak pendapat di mazhab Imam Syafi'i, pendapat Imam Nawawi dan juga pendapat para ulama yang lain yang mengatakan lebih kuat pendapat cukup dicuci sampai bersih, tidak ada syarat harus 7 kali karena dalilnya khusus untuk permasalahan anjing. Akan kita bahas nanti di poin selanjutnya. Lalu dikatakan di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah wal hayawanu kulluhu tahirun illa al kalba wal khinzir. Dan hewan-hewan seluruhnya adalah suci kecuali anjing dan babi. Wama dan apa-apa tawallada minhuma yang lahir dari keduanya. Yang lahir dari keduanya anjing dan babi. Au min ahadihima atau dari salah satunya. Jadi kalau anjing dengan anjing lahir anjing, babi dengan babi lahir babi misalnya, atau dengan salah satunya. Misalnya anjing apa namanya berpasangan dengan hewan yang lain, lalu apa namanya muncullah satu jenis hewan yang baru misalnya akibat persilangan, ini pun tetap dianggap sebagai sesuatu yang najis, ya, sesuatu yang najis. Lalu dikatakan ma'asiral muslimin rahimakumullah, Al-Qadi Abi Syuja' berkata, wal mayyitatu kulluha najisah, dan bangkai seluruhnya itu adalah najis. Apa itu definisi bangkai? Bangkai adalah hewan yang mati dengan tidak disembelih secara syar'i. Jadi hewannya mati tanpa melalui proses penyembelihan yang syar'i. Ya. Atau dilakukan oleh orang-orang musyrik, ya, dilakukan oleh orang-orang musyrik, nyembelihnya barangkali syar'i pakai apa namanya pisau di leher, tetapi dilakukan oleh orang-orang musyrik. Kalau ahli kitab dikecualikan, ya, ahli kitab dikecualikan. Itu disebut dengan bangkai. Dan beliau berkata, al-mayyitatu kulluha najisah. Bangkai itu seluruhnya najis. Ya, disebutkan di sini dalam kitab Kifayatul Akhyar, al-mayyitatu mazalat hayatuhu bighairi zakatin syar'iyah. Adalah hewan yang hilang nyawanya alias mati tanpa disembelih dengan cara yang sesuai dengan syar'i. Illa kecuali as-samaka wal jarada wa ibna adam. Kecuali bangkainya ikan, kemudian belalang, kemudian manusia. Kalau ikan ya sudah kita bahas di masalah air, ya. Hadis Nabi Muhammad bersabda sallallahu alaihi wasallam, fil bahri huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Ini sudah kita bahas bahwa di laut itu suci, bersih airnya dan halal bangkainya. Adapun masalah belalang ini pun sudah kita bahas. Ya, hadis uhillat lana maitatan, telah dihalalkan bagi kami dua jenis bangkai. Yang pertama adalah as-samak, yaitu ikan, dan yang kedua adalah al-jarad, yaitu belalang. Adapun kaitan dengan manusia, ma'asyiral muslimin, disebutkan dalam hadis riwayat Imam Hakim dan yang lainnya, Rasulullah bersabda, la tunajjisu mautakum, jangan kalian anggap bahwa orang yang meninggal di antara kalian itu najis. Fa innal mu'mina la yanjus hayyan wala mayyitan. Sesungguhnya seorang mukmin itu tidaklah najis baik saat dia masih hidup ataupun setelah dia meninggal. Ya, jadi bersih. Seorang muslim bersih, dia tidak dianggap najis. Begitupun ma'asyiral muslimin, dalam riwayat yang lain Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, bahwasanya Rasulullah bersabda, subhanallah, innal mu'min la yanjus. Ya, subhanallah, maha suci Allah, wahai Abu Hurairah, kalaupun kau sedang junub, yang tidak masalah kita salaman, ya, tidak masalah kita salaman, sesungguhnya seorang mukmin itu tidaklah najis. Mukmin tidak najis. Lalu bagaimana kalau kafir? Ya, kalau kafir bagaimana? Najis atau tidak? Ya, disebutkan dalam kitab syarah matan Abi Syuja', yaitu Kifayatul Akhyar, dikatakan wa huwa ya ummul muslim wa dhimmi, dan itu mencakup seorang muslim dan juga orang-orang dhimmi. Lalu dikatakan di sini wastasna aidan aljanin alladhi yujad mayitan inda dhabhi ummihi fa innahu tahirun halalun. Begitupun di antara bangkai yang dikecualikan adalah janin yang ada di dalam perut misalnya kambing yang ketika ibunya disembelih dia mati di dalam, ini pun dikecualikan, masuk ke dalam apa, sesuatu yang dikecualikan dari hukum bangkai. Hukum asalnya bangkai kan Allah katakan apa, illa ayyakuna maitatan awdaman masbuhan awlahmal khinzir, kecuali bangkai. Dikecualikan juga janin, ya. Jadi kalau kita nanti Idul Adha misalnya, ya, kita nyembeli apa kambing, ternyata ada anak-anak kambing di dalam perutnya, tetapi pas keluar, pas dibuka sudah mati, ini pun halal untuk dimakan. Itu termasuk yang dikecualikan ya, karena zakatul zakatul walad, bahwa sembelihan untuk ibu itu sembelihan untuk anak yang ada di dalam perutnya ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam. Lalu dikatakan di sini muallif rahimahullah berkata, wa yughsalul ina'u min wulugil kalbi wal khinzir sab'a marrat ihdahunna biturab. Dicuci bejana apabila anjing atau babi minum darinya sebanyak 7 kali, kata Qadi Abi Syuja. Ihdahunna, salah satunya biturab, menggunakan tanah. Wa yughsalu min sa'irin najasat, dan kita membersihkan bejana ataupun apapun ya, baju dan lain sebagainya, dari selain najis babi dan anjing, marratan, cukup 1 kali ya. Wa ta'atti 'alaihi wa thalathatu afdal, tetapi kalau mau 3 kali itu lebih utama. Jadi 1 kali kalau kita kena najis enggak ada masalah, dibersihkan 1 kali, kalau memang najisnya sudah hilang cukup. Tetapi kalau kita ingin 3 kali, maka itu adalah lebih afdal. Hadisnya tadi sudah kita bacakan, sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu an yaghsilahu 7 marratin ulahunna biturab. Bersihkanlah bejana kalian apabila anjing minum darinya sebanyak 7 kali, salah satunya dengan menggunakan tanah. Dalam riwayat yang lain, idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum falyuriqhu thumma liyaghsilahu 7 marrat. Apabila anjing minum dari bejana salah seorang dari kalian, maka air yang ada di dalamnya dibuang, ditumpahkan. Nah, ini menunjukkan najis kata para ulama, kemudian dicuci sebanyak 7 marrat, sebanyak 7 kali. Di sini ada penjelasan yang menarik, dikatakan oleh beliau, thumma, lalu, la farqa baina an yatanajjas biwulugihi au baulihi au damihi. Sama saja, baik penyebab najisnya itu dikarenakan dia minum dari bejana, atau dikarenakan kencing anjing itu, atau dikarenakan terkena darahnya, atau terkena rambutnya, atau bagian yang lain. Jadi kalau di mazhab Imam Syafi'i, semua bagian dari anjing itu najis, ya. Lalu dikatakan di sini, min jami'il ajza'i wa fadalatihi fa innahu yughsalu 7 ihdahunna biturab. Ya, dan dari semua bagian dari tubuhnya, kotorannya apalagi, kan seperti itu. Yang mana salah satu dicuci 7 kali, yang mana salah satunya adalah menggunakan tanah. Qala An-Nawawi fi Rawdah, berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wa fi wajhin syad annahu yakfi fi ghusli ma siwal wuluk marratan ka ghusli sa'irin najasat. Kata Imam An-Nawawi dalam kitab Rawdah bahwasanya ada satu pendapat yang syadz, pendapat yang asing ya, bahwasanya kalau selain daripada jilatan anjing cukup 1 kali. Jadi ada pendapat yang dinukil oleh Imam An-Nawawi bahwasanya mencuci 7 kali itu khusus kalau dijilat. Ya, tapi kalau tidak dijilat, hanya sekedar bersentuhan, cukup dicuci. Lalu dikatakan di sini, wa hadzal wajh, dan ini adalah pendapat. Qala fi syarhil muhadzab, dan beliau berkata dalam syarah al-muhadzab, innahu muttajihun qawiyun min haitsud dalil. Walaupun dari sisi dalil itu yang lebih kuat. Dari sisi dalil itu yang lebih kuat, kata siapa? Kata Imam An-Nawawi. Yang mana? Yang mana yaitu dicuci 7 kali kalau memang sifatnya adalah jilatan. Tapi selain daripada jilatan sekedar bersentuhan saja, itu tidak kalau dari sisi dalil kata Imam An-Nawawi, lebih kuat pendapat yang mengatakan cukup dicuci saja seperti biasa. Wa yakfi fi ghusli ma siwal wuluk marratan ka ghusli sa'irin najasat, sebagaimana mencuci najis yang lain. Lalu dikatakan لأن الأمر بالغسل سبعا إنما كان لينفره من مؤكلة الكلاب, karena mencuci sebanyak 7 kali adalah sebagai peringatan agar mereka menjauhi menjauhkan diri mereka dari jangan sampai makanan mereka tercampur dengan anjing atau dimakan oleh anjing dan lain sebagainya. Lalu dikatakan di sini di dalam syarah Kifayatul Akhyar, wa hal yughsal minal khinzir kal kalbi amla, apakah jilatan babi disamakan dengan jilatan anjing hukumnya? Kalau di matannya iya ya, kalau di matannya jelas. Qadi Abi Syuja' berkata, yughsalul ina'u min wulugil kalbi wal khinziri sab'a marratin ihdahunna biturab, dicuci bejana yang terkena jilatan anjing dan babi 7 kali, jelas. Kalau di matannya jelas perkataan Qadi Abi Syuja'. Tapi kita lihat dalam syarahnya kitab Kifayatul Akhyar. Dikatakan di sini, wa hal yughsalu minal khinzir kal kalbi amla, apakah kalau yang menjilat itu babi sama dicuci 7 kali sebagaimana anjing? Qaulan, ada dua pendapat di mazhab Imam Syafi'i. Al-jadid, pendapat yang terbaru Imam Syafi'i setelah beliau hijrah ke Mesir, tinggal di Mesir meninggalkan Baghdad. Naam, beliau berpendapat iya, harus dicuci 7 kali. Li'annahu najisul ain, karena dia najis secara zatnya. Fakana kal kalbi bal aula, maka hukumnya mengikuti hukum anjing, bahkan lebih parah. Lebih parahnya dari sisi mana? Yang kita sebutkan tadi di awal, la yajuzu al-intifa, bahwa kita tidak boleh memanfaatkannya. Ya, kita tidak boleh memanfaatkannya. Wa qala fil qadim, adapun pendapat qadimnya Imam Syafi'i ketika beliau masih di Baghdad, innahu yughsalu marratan kasairin najasat. Cukup dicuci 1 kali saja. Jadi Imam Syafi'i ketika masih di Baghdad, beliau berijtihad, berkesimpulan bahwa cukup 1 kali. Tetapi ketika beliau pindah ke Mesir, lalu beliau ditanya tentang permasalahan ini, beliau meninggalkan pendapat yang lama, lalu berpindah kepada pendapat yang baru, yang mengatakan, dan itu biasa, ma'asyiral muslimin. Apalagi masalah fikih. Itu biasa, masalah fikih itu seperti itu. Kadang kita mendapatkan satu dalil, kita anggap kuat, ternyata ada yang lebih kuat. Kita terkadang menganggap satu pendapat ini lemah, ternyata kuat. Atau sebaliknya, kita anggap satu pendapat ini kuat, malah lemah. Sedikit lagi, coba kita lihat. Dikatakan di sini, وَهَذَا الْقَوْلُ رَجَّحَهُ النَّوَوِي فِي شَرْحِ الْمُحَذَّبِ. Qaul qadimnya Syafi'i, yang mengatakan babi cukup dicuci 1 kali, itulah yang dianggap kuat oleh Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Al-Muhazzab. Syarhul Muhazzab, mohon maaf kalau Al-Muhazzab itu tulisan Abi Ishaq Asy-Syirazi, tapi yang ditulis oleh Imam An-Nawawi adalah Syarhul Muhazzab. Nah, ini perbedaan, bahkan di satu mazhab saja berbeda, tetapi perbedaannya bukan karena hawa nafsu, tetapi karena istimbat, bagaimana mereka mengeluarkan hukum, bagaimana mereka menyimpulkan satu dalil. Itu para ulama, ya, oleh karenanya kita harus berlapang dada di dalam permasalahan-permasalahan seperti ini. Lalu dikatakan walafzuhu, adapun lafaznya ar-rajih min haitsud dalil, yang rajih, yang kuat dari sisi dalil kata Imam Nawawi dalam kitab Syarhul Muhadzab, annahu yakfi ghuslatan wahidatan bila turab, cukup dicuci 1 kali tanpa tanah. Wa bihi qata'a aktsarul ulama, dan ini adalah pendapat mayoritas para ulama. Alladzina qalu binajasatil khinzir, yang mengatakan bahwa babi itu najis. Jadi mayoritas ulama mengatakan babi itu najis. Ya, babi itu najis. Dan mayoritas ulama yang mengatakan babi itu najis,

Akan kami berikan secara gratis semua kelengkapan yang mendukung paket usaha yang Anda inginkan. Untuk melihat paket usaha BUM lainnya, silakan kunjungi www.pengusahasukses.com. وقل رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang kedua ini kami mengundang para pemirsa untuk bisa menggunakan dua layanan kami, baik itu layanan telepon dan layanan pesan singkat. Masih melanjutkan pembahasan kitab Matan Abi Syuja'. Tadi kita sudah bahas beberapa poin yang beliau sampaikan terkait dengan masalah najis dan masalah cara menghilangkannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan istiqomah dalam menuntut ilmu. Sepertinya ada penelpon ya yang masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Abu Naf'an? Alhamdulillah. Baik, halukum ya Ustaz. Baik. Saya sehat, barakallahu asyallahu. Silakan Abu Naf'an. Meskipun telat ana ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, barakallahu fikum. Amin. Taqabbal ya Karim, kullu am wa antum bi khair. Silakan Abu Naf'an. Ustaz mau tanya ini tentang satu masalah salam, Ustaz. Masalah apa, Bapak? Salam, ucapan salam. Salam. Jadi kalau umpama ada seseorang yang mengucapkan salam, nah, kita meyakini itu ucapan salam bukan buat kita, bukan. Tapi ada, kita mendengar itu ucapan salam. Nah, sebaiknya gimana? Apa kita jawab itu ucapan salam apa enggak? Karena yang ana pahami, yang sunnah itu kan mengucapkan salam, sedangkan kalau yang menjawab itu hukumnya wajib. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau umpama ada orang yang lagi baca Quran, saudara kita muslim gitu ya, baca Quran. Nah, kita baiknya gimana untuk apa namanya praktek ucapan afsuk salam lima lima bainahuma? Apa kita ucapkan salam sama orang yang sedang membaca Al-Quran, atau kita diamkan saja? Karena kalau kita ucapkan salam, otomatis dia wajib untuk menjawab. Nah, itu yang kedua Pak Ustaz. Mungkin sementara itu saja yang akan tanya. Barakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisab ya, hukum asalnya menjawab mengucapkan salam adalah sunnah, menjawabnya adalah wajib. Adapun wajibnya adalah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa idza huyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw mithliha. Apabila ada orang yang menyampaikan tahiyat kepadamu, menyampaikan salam kepadamu, kata Allah, fahayyu, maka balaslah tahiyat itu bi ahsana minha aw mithliha, dengan yang sama, atau bi ahsana minha, dengan yang lebih baik atau yang minimal sama. Dan ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wal aslu fil amri lil wujub, dan asal daripada perintah adalah wajib. Dan hukum asalnya seorang muslim ya, ketika dia mengucapkan salam di tempat umum, dia tidak menghususkan. Ketika saya misalnya bertemu dengan kawan di warung kopi misalnya, atau di restoran, lalu di sana banyak orang, saya mengucapkan assalamualaikum, ya tentunya hukum asalnya itu berlaku atas semua umat Islam yang mendengar assalamualaikum. Dari lafaznya saja adalah assalamualaikum, keselamatan atas kalian, ya artinya itu umum. Boleh saja kita menjawab walaupun bukan kita yang dimaksud, artinya bukan kita yang dikenal, maka tidak masalah kita apa namanya menjawab misalnya waalaikumsalam warahmatullah. Walaupun ingat, para ulama mengatakan bahwa menjawab salam itu kalau dari yang sedikit ke yang banyak itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Artinya fardu kifayah, kalau sudah ada sebagian dari yang mendengar salam sudah menjawab, maka gugurlah kewajiban menjawab salam atas yang lainnya. Artinya kalau sudah ada yang mengatakan menjawab, misalnya dari 10 orang yang berkumpul, 3 orang yang menjawab, Waalaikumsalam warahmatullah. Yang lain gugur kewajiban mereka. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, salah satunya dalam kitab, bisa dibuka dalam kitab apa itu, apa namanya, kitab yang ditulis oleh Syekh Id Al-Hilali Hafizahullahu Ta'ala, Syarah Riyadus Salihin, nama syarahnya apa? Bahjatun Nazirin ya. Syarah Riyadus Salihin. Di sana beliau merinci banyak sekali rincian hukum. Salah satunya adalah bahwa menjawab salam adalah fardu kifayah. Tapi kalau saya sendiri, bapak ngucapin salam ke saya fardu ain, karena tidak ada pilihan, cuma saya sendiri. Tapi kalau banyak, itu hukumnya fardu kifayah. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam Islam ada rincian hukum kaitan mengucapkan salam. Misalnya yang berjalan mengucapkan salam kepada yang duduk. Yang naik tunggangan, naik kendaraan mengucapkan salam kepada yang berjalan. Yang sedikit mengucapkan salam kepada yang banyak. Nah, itu adab-adabnya. Lalu yang lebih muda mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Lalu laki-laki mengucapkan salam kepada laki-laki. Boleh tidak laki-laki mengucapkan salam kepada perempuan? Ada dua. Kalau perempuan itu masih muda, misalnya seorang gadis dan lain sebagainya, yang dan pemuda laki-laki itu masih seorang pemuda, ini dihindari, dilarang, yukroh kata para ulama, karena bisa menimbulkan fitnah. Tapi kalau ibu-ibu sudah tua, kita mengucapkan salam pun tidak akan ada masalah, itu tidak masalah. Ya, itu tidak masalah. Begitupun di antara adab mengucapkan salam, ketika kita masuk ke majelis ilmu, kita tidak mengucapkan salam. Langsung saja duduk ya, karena itu bisa memutus apa, memutus ilmu, dakwah yang sedang disampaikan. Begitupun ketika kita sedang sholat ya, kita sedang kita memasuki masjid, lalu kita mendapatkan orang yang berzikir atau membaca Al-Quran, kita tidak mengucapkan salam kepadanya sehingga kita melihat dia berhenti, barulah kita mengucapkan salam. Itu beberapa adab yang disampaikan oleh para ulama berdasarkan hadis-hadis Nabi. Salah satu kitab yang terperinci membahas ini ada di bab kitab Al-Jami', dalam kitab Bulughul Maram ada kitab Al-Jami', sarahnya namanya kitab Taudihul Ahkam. Itu bagus sekali, dibuat dengan sangat sistematis, salah satunya dirinci permasalahan tersebut. Begitupun dalam kitab Bahjatun Nazirin yang ditulis oleh Syekh Salim bin Id Al-Hilal Al-Hilali Hafizahullahu Ta'ala. Allah alam bissawab. Kita memasuki pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jika kita berburu hewan seperti rusa menggunakan panah atau sejenisnya, dan hewan buruannya mati jauh dari tempat memanah hewan tersebut dan ditemukan sudah mati, bagaimana hukumnya? Kalau misalnya saya berangkat ke hutan bawa panah atau bawa senapan angin, senapan api kalau di Sumatera dikatakan, lalu saya menembak rusa, lalu rusanya saya yakin kena, lalu dia lari rusanya, lalu saya cari-cari tidak ketemu, sore harinya ketemu atau beberapa waktu kemudian ketemu sudah mati, apakah boleh saya memakannya? Ya tergantung. Kalau di hewan itu tidak ada alamat kematian kecuali luka yang diakibatkan oleh peluru yang kita lesatkan ketika kita melepaskan tembakan sambil membaca bismillah, maka tidak masalah. Maka tidak masalah. Tetapi kalau ternyata rusa tersebut ada alamat, ada kemungkinan sebab kematian yang lain, maka untuk kehati-hatian jangan dimakan. Misalnya apa? Rusa itu matinya di atas genangan air. Memang benar ada luka. Ada luka di bagian tubuhnya, tetapi dia matinya di atas genangan air. Jadi kita tidak tahu apakah matinya karena lukanya atau karena tenggelam. Nah, kita tidak tahu. Atau misalnya ada cabikan hewan. Karena kan rusa sudah lemas, mudah ditikam oleh hewan. Lalu kita dapatkan, kita tidak tahu apakah matinya karena peluru kita atau karena tikaman hewan yang buas misalnya. Tetapi kalau kita, Allah alam bisawab, tidak mendapatkan tanda yang lain kecuali luka yang diakibatkan oleh senjata atau senjata buruan kita, maka yang saya tahu itu tidak masalah ya. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang kedua, assalamualaikum warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullah. Ada orang yang sakit waktu Ramadan dan punya batal puasa, tapi qadarullah meninggal 6 Syawal. Apakah puasa orang yang meninggal ini diqadha oleh ahli warisnya atau bagaimana? Allah alam bissawab ya, sebagaimana sudah kita jawab beberapa kali dalam pertemuan sebelumnya, bahwa kalau idza kana hadzal rajul lam yatamakkan min qada'i siyam fala syai'a alaihi, kata para ulama. Apabila orang ini dia tidak memiliki waktu ya untuk mengqadha, maka tidak ada kewajiban apapun. Apa maksudnya tidak ada waktu? Misalnya yastamirru al-marad, sakitnya berlanjut ba'da Ramadan. Di bulan Ramadan dia sakit. Wa ba'da Ramadan istamarra. Setelah Ramadan lanjut. Pekan kedua meninggal. Maka tidak ada kewajiban apapun. Lain cerita kalau seseorang yang punya hutang puasa dan dia sudah ada kesempatan untuk mengqadha, tetapi dia tidak segera mengqadanya, lalu qadarullah dia sakit, atau tiba-tiba dia sakit, atau ada kejadian tertentu dia meninggal. Maka dalam kondisi ini berlakulah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyuhu, barang siapa yang meninggal dalam kondisi punya hutang puasa, maka keluarganya mengganti puasanya. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang ketiga, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dulu kami pernah memelihara anjing di rumah kami dan sering berinteraksi dengan hewan tersebut dan tidak pernah mencucinya dengan tanah dan air. Bagaimana hukumnya Ustaz? Karena dulu kami miskin ilmu. Allah alam bisawab ya. Kalau memang yang dulu ya, apalagi tidak tahu. Rabbana la tu'akhidna innasina au akhtana. Ya Allah, jangan hukum kami apabila kami lupa atau kami salah, tidak tahu. Ya Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna. Ya Allah, jangan bebankan kami dengan sesuatu yang kami tidak bisa memikulnya. Di antara beban yang paling sulit kita pikul adalah dibebankan sesuatu yang belum kita pahami. Itu enggak bisa. Bagaimana kita dibebankan sesuatu yang enggak kita pahami, belum kita tahu hukumnya? Maka waghfir lana rabbana, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami. Ya, dan itulah manfaatnya kita menuntut ilmu. Ya, kita harus terus menuntut ilmu min ajli raf'il jahl, dalam rangka mengangkat kejahilan dari diri kita. Ya, dimaafkan ya. Hanya saja ya, kalau memang itu kejadiannya belum lama dan di rumah kita banyak bekas-bekasnya, dicuci, dibersihkan. Jadi dibersihkan. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang keempat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah orang, anak yang belum berakal, atau maaf, gila, atau idiot, apakah akan dihisab di akhirat kelak, terus nantinya ditempatkan di neraka atau di surga? Wallahu alam bisawab. Dalam hadisnya Rasulullah bersabda, rufi'al qalam an thalas. Sesungguhnya pena hukum itu diangkat dari tiga golongan. Jadi ada tiga orang yang hukum diangkat dari mereka. Artinya apapun yang mereka lakukan, hukum asalnya tidak ada dosa bagi mereka. Apa itu? Anak kecil sehingga dia balik, orang gila sehingga dia sadar kembali akalnya, dan orang yang tidur sehingga dia bangun. Ya, orang yang tidur sehingga dia bangun. Dalam hadis, apabila nanti hari kiamat, ada beberapa orang yang akan mengadu kepada Allah bahwasanya mereka tidak sanggup menerima dakwah Nabi. Yang pertama adalah orang yang ketika Nabi diutus, mereka sudah tua jompo, tidak paham lagi penjelasan-penjelasan. Maka mereka mengadu kepada Nabi. Yang kedua adalah orang-orang yang gila. Yang ketiga adalah orang-orang yang idiot. Dia tidak gila, tetapi Allah uji ya ayahnya dan ibunya dengan anaknya, kondisinya akalnya tidak sempurna, ada kekurangan. Mereka akan mengadu ke hadapan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menguji mereka, dan Allah Maha Adil ya, Allah Maha Adil. Allah akan menguji mereka, dan Allah Subhanahu wa taala tentunya rahmatnya mengalahkan kemurkaannya. Allah alam bissawab. Kecuali anak-anak yang meninggal dalam kondisi masih kecil ya, ayah mereka muslim ya, tentunya itu kalau sabar menjadi tabungan kelak di akhirat. Kalau bersabar menjadi tabungan kelak di akhirat. Allah alam bisawab. Dalam riwayat menantikan kita nanti di surga, ya menantikan orang tuanya di pintu surga. Allah alam bisawab. Dengan syarat tentunya bersabar. Baik ma'asyiral muslimin, masih ada waktu sekitar 7 menit lagi kurang lebih sebelum kita mengakhiri pertemuan kita. Masih bisa digunakan di dua layanan kami, layanan telepon dan juga layanan pesan singkat. Terhitung besok semua layanan satelit ya itu dialihkan ke Telkom ya. Mudah-mudahan teman-teman di rumah para pemirsa Niaga TV sudah memindahkan apa salurannya ke Telkom 4 ya agar bisa mendapatkan kualitas suara dan gambar yang lebih baik. Ada penelpon Pak Zainuddin, coba kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begini Pak, yang mau saya tanyakan, setelah imam itu dia membaca Sami Allah liman hamidah, kita membaca Rabbana walakal hamdu saja, apakah ditambah lagi dengan yang lain Pak Ustaz? Baik, itu saja Pak Zainuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna maju'ilal imamu liyutamma bih," imam itu dijadikan imam untuk diikuti, "fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u wa idza qara'a fa ansitu wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd." Sesungguhnya imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Apabila dia takbir, maka takbirlah. Apabila dia ruku, maka rukulah. Apabila dia membaca fa'ansitu, dengarkanlah. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah. Dan apabila imam berkata sami Allahu liman hamidah, faqulu rabbana walakal hamd. Ucapkanlah rabbana walakal hamd. Apakah boleh kita tambahkan dengan doa yang lain? Misalnya rabbana walakal hamd mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amasyita min syai'in ba'du. Wallahu a'lam bishawab, tidak masalah. Dan itu hukumnya sunnah. Tidak masalah kalaupun ingin ditambahkan selama bacaan kita tidak menyebabkan kita menyelisihi imam. Artinya menyelisihi imam, imam sudah sujud kita masih berdiri misalnya. Atau imam sudah bangkit dari sujud kita masih berdiri. Selama kita bisa mengikuti imam dengan sempurna tidak masalah. Misalnya kita membaca Subhanallah Rabbiyal A'la 4 kali atau 5 kali. Ya selama imam masih sujud ya kita baca saja terus. Tidak masalah. Atau kita menambahkannya dengan doa. Selama imam masih sujud, ya kita tambah juga dengan doa. Allah alam bisa. Baik, pertanyaannya sudah habis. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan keikhlasan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.